hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya sudah, MTQS siapa yang mau maju? Sini. Sini, MTQS. Ya, antum MTQS. Ya, kelas berapa? Satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'u rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul ashfi war raihan. Masyaallah. Siapa lagi? Wa makana ata'u rabbika mahdzura. Tindaklah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba akan tercegah atau terhalang. Maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu untuk kalian di saat kalian kenal dakwah sudah dewasa, maha mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa mengikuti yang lain-lainnya yang lebih dulu belajar. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Tanamkan rasa optimisme pada kalian. Thiqah billah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما شاء الله. Siapa lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وطعا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Siapa lagi? Kiai mana? Sini Kiai. Terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Jazakumullah khairan. Anak-anak Banin, insyaallah ini ya, terus semangat berusaha untuk meningkatkan bacaannya ya. Nah, insyaallah nanti masuk ke MTK sudah mulai tertata bacaan kalian. Dan juga anak-anak PRATD, misalkan bacaannya belum pas, jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi, egois untuk istifadah kepada teman-temannya, walaupun mungkin dari segi marhalahnya di bawah antum. Agar supaya cepat perkembangannya, bisa ngikuti kawan-kawannya privat misalkan. Cari waktu yang tepat. Dan juga bagi yang sudah memiliki bacaan sudah bagus, jangan pelit dengan ilmu. Ya, para ulama mengatakan zakatul ilmi at-ta'lim. Zakatnya ilmu itu dengan cara mengajarkan. Mengajarkan ilmu yang telah Allah berikan padanya. Nah, ingat dulu waktu masa-masa belajar. Nah, biasa di Yaman ketika pada subuh itu kita hafalan masing-masing. Nah, anak-anak sebesar kelas MTQS, Banin, itu biasa mereka bawa mushaf begini, keliling, minta ditasmi. Nah, kadang yang dimintai untuk mentasmi dia itu lagi sibuk dengan hafalannya, sehingga tidak mau. Terkadang mereka marah. Ya akhana, alimni bima allamakallah, katanya. Wahai saudaraku, ajari aku dengan apa yang telah Allah ajarkan padamu. Alimni bima allamakallah. Nah, maknanya barakallahu fikum, hendaknya kita saling ta'awun. Nah, tentunya sesuai kadar kemampuan. Bagi yang minta ditasmi juga ya harus ngerti kondisi, keadaan. Nah, bagi yang mentasmiknya juga berusaha untuk ta'awun kepada sesama thalabah. Namun syahidnya barakallahu fikum, di situ semangatnya mereka ya, anak-anak di sana untuk menghafal Al-Qur'an, meminta untuk ditasmi sesama kawan-kawannya, sehingga suasana belajar mengajar betul-betul hidup, ya, tampak sekali. Nah, kita berusaha untuk menghidupkan pula di sini suasana belajar. Bagi para aba yang sudah punya kemampuan untuk mengajarkan durusul ulha, mengajarkan nahwu atau tajwid yang lainnya, buka daras, ya, buka daras. Nah, sehingga tujuan kita untuk belajar mengajar betul-betul terwujud, dan pasti kebaikan demi kebaikan, keberkahan akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah. Taib. Cukup. Ini saya akan masuk pelajaran. Jangan lagi membaca ini, ya. Dihentikan membaca mushafnya. Perhatian terhadap pelajaran. Kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi azza wa jal, memasuki ayat yang ke-63. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi azza wa jal qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Kurang lebih artinya, katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, katakan kepada mereka orang-orang musyrikin, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, siapakah yang akan menyelamatkan kalian dari kesulitan-kesulitan, keadaan-keadaan yang sangat genting, apakah yang terjadi di daratan maupun di lautan, dari bencana-bencana yang menimpa kalian, apakah di daratan maupun di lautan, siapa yang mampu menyelamatkan kalian darinya? Tad'unahu tatarru'an wa khufyah, yang kalian di saat keadaan seperti itu, kalian menyeru Allah, berdoa kepadanya, tadarru'an wa khufyah, dengan kerendahan hati kalian dan suara yang lembut, menunjukkan kalian itu betul-betul sangat-sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan kalian dari kesulitan-kesulitan yang menimpa dan menghimpit kalian. Dan terus menerus kalian berdoa demikian, dengan kalian mengatakan, la in anjana min hadhihi, jika dia, yakni Allah, menyelamatkan kami dari kesulitan-kesulitan ini, lanakunanna minasyakirin, jika Allah selamatkan kami dari kesulitan-kesulitan ini, benar-benar kami akan termasuk orang-orang bersyukur. Ini perkataan orang-orang musyrikin tatkala Allah Subhanahu wa taala timpakan pada mereka bencana, kesulitan-kesulitan, baik di daratan maupun di lautan, tatkala mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, hanya kepada Allah mereka panjatkan doa. Hilang apa yang ada dalam benaknya, pengagungan-pengagungan kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala di saat mereka lapang. Mereka sadar bahwa apa yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala di masa lapang enggak mampu menghilangkan atau mengangkat kesulitan dari mereka. Yang mampu hanya Allah, sehingga kepada Allah semata mereka panjatkan. Sambil mereka mengatakan, jika Allah selamatkan kami dari kesulitan ini, pasti kami akan bersyukur. Benar-benar sadar, pasrah, enggak ada yang mampu menghilangkan kesulitan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sesembahan-sembahan mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Qala rahimahullah, ay qul lil musyrikina billahi, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lil musyrikina billah, kepada orang-orang berbuat syirik kepada Allah, orang dikatakan berbuat syirik bukan berarti dia enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Dia beribadah kepada Allah, namun dari sisi lain masih memperuntukkan atau menunjukkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari sesembahan-sembahan yang lainnya. Itu mana isyrak, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu sisi dia mengibadahi Allah, tapi dari sisi lain masih melakukan peribadahan kepada selain Allah. Itu perbuatan syirik, pelakunya dikatakan musyrik. Yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, dia kafir mustakbir. Kafir sombong, sama sekali enggak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya tercela dan terancam dengan neraka. Adda'ina ma'ahu alihatan ukhra, yang mereka, orang-orang musyrikin, menyeru, berdoa, beribadah bersamaan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyuruh alihatan ukhra, sesembahan-sesembahan yang lainnya. Kepada Allah juga panjatkan doa, kepada kuburan-kuburan juga panjatkan doa. Itu namanya perbuatan syirik. Karena doa itu adalah ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah dia panjatkan. Jangan dia bagi-bagi. Nah, ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah semata. Jangan ditujukan kepada siapapun dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. La limaka limalakin muqarrabin wala nabiyin mursalin. Tidak pula ditujukan kepada malaikat yang didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maupun nabi yang diutus. Kalau ditujukan kepada makhluk, malaikat, nabi yang mereka merupakan hamba Allah yang dekat dengannya, hamba Allah yang mulia di sisinya, itu saja enggak boleh, itu saja dihukumi syirik perbuatannya, apalagi kalau ditujukan kepada selain keduanya. mulsiman lahum bima asbatuhu min tauhidir rububiyyati ala ma ankaruhu min tauhidil ilahiyyah. Sebagai bentuk ilzam, konsekuensi bagi mereka terhadap apa yang mereka tetapkan dari tauhid rububiyah atas apa yang mereka ingkari dari Allah berupa tauhid ilahiyah. Maknanya barakallahu fikum, bahwa orang-orang musyrikin mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin Allah yang mencipta. Mereka yakin bahwa yang memberikan rizki pada mereka itu hanya Allah. Mereka yakin yang mengatur alam semesta ini hanya Allah. Enggak ada satu makhluk pun yang turut andil dalam kepengaturan alam semesta ini. Yang penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah ini seharusnya mengilzamkan mereka, memberikan konsekuensi pada mereka agar mereka juga menetapkan tauhid ilahiyah, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Karena Allah Maha Esa, Maha Tunggal di dalam mencipta, di dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini, demikian pula Maha Esa di dalam kepengaturan alam semesta ini, konsekuensinya maka Allah subhanahu wa ta'ala pun Maha Esa pula di dalam peribadahan. Ibadah yang dilakukan oleh hamba seharusnya ditujukan kepada Allah semata. Jangan ada yang ditujukan kepada selain Allah sekecil apapun. Selain Allah enggak ada hak sedikit pun terhadap peribadahan. Maka dari itu dijelaskan oleh para ulama bahwa tauhidu ar-rububiyah dalilul awdah ala tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah itu merupakan dalil yang sangat jelas untuk tauhid uluhiyah. Sehingga banyak di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan ketauhidannya dalam rububiyah atas ketauhidan dalam uluhiyah. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum." Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini perintah dari Allah untuk menetapkan tauhid apa ya ikhwan? Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Esakan ibadah yang kalian lakukan untuk Allah semata. Esakan Allah dalam peribadahan. Kemudian Allah menyebutkan argumentasinya. Kenapa kok kepada Allah kalian harus menyembah? Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Rabb kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Sedangkan sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah mampukah mencipta? Al-jawab, enggak mampu. Atas dasar apa mereka diibadahi? Allah melanjutkan firman-Nya, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Demikian pula Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan sehingga dengan mudahnya kalian bertempat tinggal di atas muka bumi ini. kalian beraktivitas di atas muka bumi ini, Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Dan Allah turunkan air hujan dari langit, yang dengan sebab turunnya hujan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menghasilkan berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Kita tanya kembali mereka orang musyrikin, mampukah seseman-seman kalian wahai kaum musyrikin menciptakan bumi 7 lapis, mampukah menciptakan langit 7 lapis tanpa tiang satu pun? Mampukah Tuhan-Tuhan kalian menurunkan air hujan dari langit? Gak mampu. Bahkan kalian yang disibukkan suruh ngasih sesajian, alangkah bodohnya mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang gak bisa berbuat apa-apa, lebih pintar penyembahnya. Rizqan lakum, itu semua sebagai rizki untuk kalian. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kalian agungkan mereka sebagai mereka mengagungkan Allah. Jangan lakukan. Yang kalian ibadahi mereka sebagai mereka mengibadahi Allah. Yang kalian takut pada mereka sebagai mereka takutnya kalian kepada Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Yang mampu melakukan itu hanya Allah semata. Kalian tahu bahwa hanya Allah yang Maha Esa di dalam itu semua. Kalian tahu bahwa sesembahan kalian tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil begitu jelas gamblang bagi orang yang mau berpikir dan memahami. Niscaya dia akan mudah memahaminya, bahwa yang hak diibadahi hanya Allah semata, sedangkan selain Allah apapun bentuknya enggak memiliki hak sedikit pun untuk ditujukan padanya peribadahan. Di sini dijelaskan bahwa mereka orang-orang musyrikin menetapkan tauhid rububiyah. Nah, Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-31, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang musyrikin, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian wahai kaum musyrikin dari langit maupun dari bumi, dan siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran maupun penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Qila, ada yang mengatakan, membawakan contoh seperti mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya mengeluarkan anak ayam menetas dari telur yang telah diram oleh induknya. Telur sesuatu yang mati. Dirami oleh induknya sampai batas waktu tertentu, keluarlah dari telur yang tadi mati sesuatu yang hidup berupa anak ayam. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, tinggal dibalik, keluarnya telur sesuatu yang mati dari ayam yang hidup. Kalau ayamnya mati enggak mampu nelor. Sekarang ayam hidup, ketika bertelur keluarlah telur darinya. Yang telur ini adalah sesuatu yang mati, keluar dari yang hidup. Nah, ada telur hidup? Enggak ada lah, telur yang mati, ngeletak. Keluarannya dari apa telur ini? Ya dari ayam yang hidup tadi. Ada yang membawakan contoh biji-bijian, kelatak contohlah. keletak sesuatu yang mati, ngeletak gitu saja. Keluar dari pohon, pohonnya hidup atau mati? Ya jelas hidup, kalau pohon mati enggak mungkin bisa mengeluarkan. 6. Keluarlah yang mati dari yang hidup. 6. Kemudian keluar yang hidup dari yang mati tinggal dibalik. Keluarnya tunas dari kelatak yang kalian tanam. Kalian tanam kelatak, enggak ada tunas tadinya. Tanam sampai batas waktu tertentu, mulailah tunas. Keluarlah yang hidup berupa tunas tadi dari sesuatu yang mati berupa biji-bijian tersebut. Mampukah Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah menciptakan seperti itu, berbuat seperti itu? Gak mampu. Gak mampu. Wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur segala urusan? Ada siang, ada malam, matahari, bulan, ada angin barat, angin timur, musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim hujan, semua berdasarkan hikmahnya. Siapa yang mengatur urusan? Fasayakulunallah. Mereka menjawab, yang melakukan semua itu adalah Allah. Ini sebagai bukti bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu menetapkan tauhid apa ya kawan? Rububiyah. Dalilnya surat apa tadi? Yunus 31. Itu salah satu dalilnya. 6. Maka dari itu Allah perintahkan Rasulnya, kul afalat tattaqun. Katakan kepada mereka itu, orang-orang musyrikin yang telah menetapkan tauhid rububiyah, kenapa kalian enggak bertakwa? Kalian tahu bahwa yang mencipta, mengatur, berkuasa itu hanya Allah, tapi kenapa kalian enggak mau mengibadahi Allah semata? Nah, ini ikhwan barakallahu fikum, salah satu dalil yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu menetapkan tauhid rububiyah. Nah, konsekuensi dari penetapan tauhid rububiyah seharusnya mereka menetapkan tauhid uluhiyah. Akan tetapi, bersamaan mereka menetapkan tauhid rububiyah, malah mereka mengingkari tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang menyebabkan terjadinya peperangan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh para sahabat-sahabatnya memberantas kesyirikan-kesyirikan dalam keadaan mereka menetapkan tauhid rububiyah, namun berhubung tauhid uluhiyah mereka tentang, maka penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidaklah memasukkan mereka, belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam, sehingga mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran malam hari ini. Wa insyaallah kita sambung keterangan berikutnya pada kesempatan yang mendatang. Biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.